renungkan kasih setiamu. Sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak. Biar bibirku memegahkan engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku gunaikan demi demi namamu.